الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang hukum seputar mengangkat tangan di dalam salat. Telah kita jelaskan sebelumnya tempat-tempat disyariatkan mengangkat kedua tangan, yaitu pada saat takbiratul ihram dan pada saat bertakbir ketika ruku' dan ketika bangkit dari ruku'. Demikian pula ketika bangkit menuju rakaat yang ketiga. Adapun di tempat-tempat yang lainnya terjadi khilaf di kalangan para ulama, namun mayoritas para ulama mengatakan tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan selain pada tempat-tempat tersebut. Kemudian permasalahan yang berikutnya, bagaimana cara seseorang mengangkat kedua tangannya ketika sholat. Ini penting, barakallahu fikum, dan para santri juga tolong diperhatikan tentang bagaimana cara mengangkat kedua tangan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima udhunayhi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau bertakbir, maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan telinganya. Hingga sejajar dengan telinganya. Sejajar dengan telinga. Dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjelaskan tentang tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibayhi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk mengerjakan salat, maka beliau berdiri tegak dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Kalau riwayat yang pertama Malik bin Al-Huwairits sejajar dengan telinga. Dalam hadis Abi Humaid sejajar dengan bahu. Jadi perbedaannya sedikit. Sejajar dengan bahu, sejajar dengan telinga. Demikian pula yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, menyebutkan sejajar dengan kedua bahunya. Dan dalam hadis Wa'il bin Hujar ada beberapa lafaz. Dalam sebagian lafaz disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya, dan dalam riwayat yang lain sejajar dengan kedua bahunya. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala, wa qad ikhtalafa al-ulama fi at-tarjih, maka ini yang menyebabkan berselisihnya para ulama untuk menyebutkan mana yang rajih, apakah sejajar dengan kedua telinga atau sejajar dengan kedua bahu. Sebagian menyebutkan yang sahih adalah sejajar dengan kedua bahu. Sebagian para ulama menguatkan pendapat sejajar dengan kedua telinga. Sejajar dengan kedua telinga. Dan ini metode Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan yang itu zahir dari madhab Al-Imam Malik, Al-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Mirahuya, dan Ibn Abdul Bar menisbatkan kepada mayoritas para ulama dari kalangan tabi'in dan ahlul hadith. Sebagian para ulama mengatakan sama, apakah sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kedua telinga, disebabkan karena hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini seluruhnya sahih, diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ini pendapat sebagian ulama al-hadis, dan Ibnu al-Munzir rahimahullah taala beliau mengatakan ini adalah pendapat yang hasan, pendapat yang bagus. Dan diriwayatkan dari Imam Ahmad sebagaimana yang disebutkan oleh Harb Al-Kirmani, kata beliau, "Rubbama ra'aitu Ahmada yarfa'u yadayhi ila furu'i udhunayhi wa rubbama rafa'ahuma ila mankibayhi." Aku melihat Al-Imam Ahmad mengangkat kedua tangannya hingga ke kupingnya, dua telinganya, dan terkadang beliau mengangkat keduanya hingga ke bahunya. Hingga ke bahunya. Dan As-Sindi rahimahullah taala beliau mengatakan la tanaqudha bainal af'alil mukhtalifah لجواز وقوع الكل في أوقات متعددة فيكون الكل سنة. Bahwa tidak ada pertentangan antara riwayat-riwayat yang berbeda-beda ini, karena ada kemungkinan hal itu terjadi di waktu-waktu yang berbeda-beda, sehingga seluruhnya merupakan amalan yang disunnahkan. Jadi kesimpulannya bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan seseorang mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya atau sejajar dengan kedua telinga. Sejajar dengan kedua bahunya. Telapak tangan mengarah kiblat atau sejajar dengan telinganya. Sebagian para fuqaha mereka menggabungkan kedua riwayat tersebut dan mereka mengatakan bahwa bagian bawah sejajar dengan bahu dan bagian atas sejajar dengan kedua telinga. Ini metode sebagian para ulama dalam mengumpulkan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang cara bertakbirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil bahwa seseorang bertakbir seperti yang disebutkan dalam hadis, ya, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinganya atau di antara keduanya. Ada sebagian ketika dia bertakbir Dia seperti seorang yang hendak menutup telinganya. Allahu Akbar. Nah, ini tidak diketahui ada riwayat tentang hal ini. Allahu Akbar. Dia seperti menutup telinganya. Ada lagi yang memahami bahwa sejajar yaitu di sampingnya. Hah? Dia memahami bahwa maksudnya sejajar ini bahu, maka ini di samping. Hah? Ini kalau ada orang di sebelahnya yang di sebelah juga memahami seperti itu, kira-kira apa yang terjadi? Saling sikut menyikut. Jadi takbir di depan. Paham ya? Coba berdiri. Gimana caranya? Nah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Jangan lagi ada yang keliru. Besok Ustaz tanya ya. Siapa yang salah kalau ditanya nanti? Nah, berarti tidak perhatian. Kemudian dalam hal bertakbir sambil mengangkat kedua tangan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bisa dilakukan dengan tiga keadaan. Takbiratul ihram, takbir bersamaan dengan mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, bersamaan Allahu Akbar. Hal itu disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iftataha at-takbira fi as-salah fa rafa'a yadayhi hina yukabbiru. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa sallam membuka takbir di dalam salatnya, maka beliau mengangkat kedua tangannya di saat beliau bertakbir. Jadi bersamaan Allahu Akbar. Dan terkadang beliau mengangkat kedua tangan sebelum bertakbir. Jadi takbir belakangan, mengangkat kedua tangan terlebih dahulu, kemudian bertakbir Allahu Akbar. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbara. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, kemudian beliau bertakbir. Jadi kemudian beliau bertakbir, jadi mengangkat kedua tangan terlebih dahulu. Keadaan yang ketiga sebaliknya, takbir terlebih dahulu lalu kemudian mengangkat kedua tangannya, Allahu Akbar. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Malik bin Al-Huwairith, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam apabila beliau bertakbir, maka beliau mengangkat kedua tangannya. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan riwayat-riwayat ini, kata beliau, wal haqqu anna kullam min hadhihi sifatith thalathi sunnatun thabitatun anhu sallallahu alaihi wa sallam. Yang benar bahwa setiap dari tiga sifat ini sunnah yang thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fa'ala al-muslim an ya'khudha biha fi salawatihi فلا يدع واحدة منها للأخرى بل يفعل هذه تارة وهذه تارة وتلك أخرى. Maka hendaknya seorang muslim untuk mengamalkan seluruhnya dalam salat-salatnya, Jangan dia mengamalkan yang satu meninggalkan yang lain. Namun terkadang dia mengamalkan yang ini, terkadang yang itu, terkadang yang lainnya. Kadang bersamaan dengan takbir, kadang sebelumnya, kadang sesudahnya. Kemudian ketika seorang mengangkat kedua tangannya dalam keadaan telapak tangan terbuka, jangan digenggam. Allahu Akbar. Udah begitu. Tapi dibuka. Naam. Maddan, rafa' yadayhi maddan. Beliau membuka kedua tangannya, telapak tangannya. Kemudian jari jemari biasa, ya. Seperti biasa. Tidak terlalu dirapatkan, tidak pula terlalu direnggangkan. Allah lah. Hah? Atau Allah terlalu serius merapatkan. Biasa aja. Allah biasa. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah dalam sahihnya, kata beliau, telah memberitakan kepada kami Yahya bin Hakim, telah memberitakan kepada kami Abu Amir, kata beliau, telah memberitakan kepada kami Ibnu Abi Dhi'b dari Sa'id bin Sam'an qala dakhala alaina Abu Hurairah masjid Bani Wulaiq. Suatu ketika Abu Hurairah datang kepada kami di masjid Bani Wulaiq. Qala thalathun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu bihinna tarakahunna an-nas. Ada tiga amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya yang ditinggalkan oleh manusia. Lalu beliau menyebutkan salah satunya. Wa kana idza qama ila salati qala hakadha. Dan beliau berdiri, apabila berdiri untuk mengerjakan salat, maka beliau demikian. Wa asyara Abu Amir biyadihi. Lalu Abu Amir yang meriwayatkan hadis ini mempraktikkan dengan tangannya. Wa lam yufarrij baina asabihi wa lam yadhummaha. Beliau tidak merenggangkan antara jari jemarinya dan tidak pula merapatkannya. Tidak pula terlalu direnggangkan, tidak pula terlalu dirapatkan. Wa qala hakadha arana Ibnu Abi Dhi'b. Kata beliau, demikianlah yang dipraktikkan di hadapan kami oleh Ibnu Abi Dhi'b. Dan disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah, wa asyara lana Yahya bin Hakim wa rafa'a yadayhi. Dan Yahya bin Hakim mempraktikkan sambil beliau mengangkat kedua tangannya. Fa farraja baina asabihi tafrijan laisa bil wasi' wa lam yadhumma baina asabihi wa la ba'ada bainahuma. Maka beliau merenggangkan antara tangannya tapi tidak berlebihan. Jadi biasa saja. Direnggangkan namun tidak berlebihan dan tidak pula dirapatkan di antara jari jemari beliau. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka diterangkan oleh penulis Tuhfatul Ahwadi, kata beliau, ay la yatakallafu fi tafrij al-asabi' inda raf'il yadain wala fi dhammiha. Jangan dia memaksakan diri atau membebani diri dalam hal merenggangkan, berlebihan dalam merenggangkan dan tidak pula terlalu dirapatkan. Bal yatrukuha inda raf' kama kanat qablahu. Namun dia membiarkannya ketika dia mengangkat seperti sebelumnya, biasa. Ya. Seperti sebelumnya, tidak terlalu dirapatkan, tidak pula terlalu direnggangkan. Ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, tata cara mengangkat kedua tangan ketika seorang bertakbir. Dan dengan demikian selesai hukum-hukum yang berkaitan dengan mengangkat kedua tangan. Berikutnya kita memasuki pembahasan tentang disyariatkannya bersedekap. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.